Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa minha babul istighal wa haqiqatuhu ayataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun aw wasfun mustaghilun bil fi'li bil amali fi domiril ismi sabiki au fi mulabisihi anil amali fil ismi sabiki nahu zaidun idribhu wa zaidan ana daribuhu al-ana au godan wa zaidan darabtu gulamahu wa qawlihi ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih fannasbu fi dhalika kullih bimahdufin wujuban yufassiruhu ma ba'dahu wa taqdiru idrib zaidan idribhu wa ana daribun zaidan ana daribuhu wa ahantu zaidan darabtu gulamahu wa alzamna kula insanin alzamnahu. Naam, ini yang sebagaimana dijelaskan oleh Asy'ariyah sebelumnya ya, mengenai amil dari maf'ulun bih, amil yang mahdhuf. Amil yang mahdhuf itu apakah wujuban atau jawazan? Taib, kalau jawazan itu ada dalla alaihi dalilun maqablah. Ya. Atau wujuban. Wujuban itu fi sab'ati mawadhi', dan musannif menyebutkan di sini ada dua, istighal dan munada. Ah, istighal. Berarti ini nanti maf'ulun bih amilnya mahdhuf. Nah, ini di pada pembahasan istighal di ala jurumiyah maupun di mumti ini tidak ada ya, belum dibahas kan. Taib, qala, kata beliau, hakikatuhu, hakikat dari istighal, ayataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun aw wasfun. Isim mendahului dan fi'il atau wasaf, wasaf yang beramal amal fi'il itu diakhirkan. Nah, dia mustaghilun bil amal, dia disibuk dengan amal si fi'ilnya ini atau wasaf yang beramal amal fi'il fi domiril ismi sabik, pada domir isim yang sebelumnya au fi mulabisihi atau yang serupa dengannya. Dia disibukkan anil amal fil ismi sabik, dia disibukkan dari amal yang sebelumnya. Misalkan zaidan idribhu. Nah, idrib dia fi'il. Dia kalau mau beramal ke Zaidan, tapi dia disibukkan dengan domir yang ada setelahnya, hu. Berarti kan? Nah, kalau begitu si Zaidan ini amilnya mana? Amilnya mahdhuf. Terus apa takdirnya? Takdirnya ditafsirkan oleh fi'il yang sebelumnya. Berarti takdirnya idrib Zaidan idrib hu. Jadi Zaidan maf'ulun bi dari fi'ilin mahdhuf wujuban. Takdirnya apa? Takdirnya yufassiruhu al-fi'lu ba'dahu. Fi'il yang setelahnya mentafsirkannya. Berarti idrib zaidan idribhu. Taib. Nah, fa'il dari idrib zaidan, domir mustatir wujuban takdiru anta. Zaidan maf'ulun bih. Idribhu sama idribhu fi'il amar. Fa'il mustatir wujuban takdiruhu anta. Al-ha'hu maf'ulun bih. Jumlah idribhu, itu namanya jumlah tafsiriyah. La mahalla laha minal i'rab. Namanya jumlah apa? Tafsiriyah. Nah, begitu. Paham sini ya? Nah, ini namanya babul istighal. Jadi isim mendahului fi'il, sedangkan fi'il gak bisa beramal kepada isim sebelumnya. Karena dia disibukkan oleh domir atau yang lainnya yang ada setelahnya. Yang kemungkinan si fi'il yang ada setelah isim beramal kepada yang setelahnya. Jadi sibuk di situ. Paham gak sini? Ya? Taib. Nah, kemudian kata beliau, dia disibukkan dengan amal pada domir yang sebelumnya atau yang serupa, yang mulabisnya dari amal pada isim yang sebelumnya. Contoh, Zaidan idribhu. Zaidan ana daribuhu al-ana atau awgodan. Ya, Zaidan maf'ulun bih. Kan perhatikan, Zaidan ana daribuhu. Ini kan wasaf ya, daribuhu beramal amal fi'il. Nah, daribuhu, daribu, kalau mau beramal ke Zaidan, dia disibukkan oleh domir ha. domir ha yang ada setelahnya. Ya, perhatikan sini. Doribuhu. Nah, maka haknya itu maf'ul dari dorib. Maka Zaidan maf'ulun bih. Mana amilnya? Wasaf, isim fa'il. Ya, takdirnya apa? Takdirnya sama kayak fi'il apa? Wasaf yang ada setelahnya doribuhu. Berarti gimana takdirnya? Ana doribun Zaidan. Ana doribuhu. Nah. Berarti ana yang setelah mubtada doribun khobar. Ya, di isim fa'il beramal amal fi'il, fa'il domir mustatir wujuban, takdiruhu ana. Ya, wa huwa mudaf, ha mudafun ilai al'an, dharab zaman. Ya. Aw harfu ataf wadan maftuf. Nah, jumlah al-mufassarah la mahala laha min al-i'rab. Itu jumlah tafsiriyah. Ya, kemudian Zaidan darabtu gulamahu. Nah, sama ini Zaidan. Zaidan maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf wujuban takdiruhu. Berarti apa takdiruhu? Bukan darabtu Zaidan darabtu gulamahu. Enggak mungkin. Kan yang dipukul siapa? Gulamnya si Zaid. Gulamnya si Zaid, pembantunya si Zaid. Berarti takdirnya apa? Kalau dipukul, orang Arab dulu memahami, kalau kita memukul budak seseorang, itu berarti kita menghinakan tuannya, tuan budak yang kita pukul. Maka takdirnya ahantu Zaidan darabtu gulamahu. Aku menghinakan si Zaid. Aku pukul budaknya. Maka Zaidan maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf wujuban takdiruhu ahantu. Aku menghinakan si Zaid. Orang Arab memahaminya dulu begitu. Kalau kita memukul budak seseorang, berarti kita sedang menghinakan tuan dari budak tadi yang dipukul. Naam. Darabtu gulamahu fi'lun wa fa'il maf'ulun bih gulamahu. Ya, dan juga mudhofun ilaih. Nah, ini jumlah darabtu gulamahu jumlah tafsiriyah la mahalla laha minal i'rab. Wa kula insanin alzamnahu ta'irahu. Perhatikan, alzamna, ya, ini dia mustagil ini, dia sibuk. Dia mau beramal ke kula, enggak bisa, ada domir yang setelahnya ta'irahu. Ya. Nah, jadi gimana nih takdirnya? Perhatikan. Ya. Kula maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf wujuban takdiru apa? Takdirnya ditafsirkan oleh yang setelahnya. Berarti alzamna kulla insanin, ya, alzamnahu. Maka alzamnahu fi'il fa'il maf'ulun bih. Ya, awal. Karena alzama yulzimu maknanya sayyara yusayyiru. Berarti menasabkan dua, maf'ul ta'irahu maf'ul bih sanin. Ha mudafun ilaih fi unuki jar majrur muta'alliq bi mahdhufin hal dari ta'irah wal ha mudafun ilaih wal jumlah tafsiriyah alzamnahu apa alzamnahu ta'irahu fi unuki itu jumlah tafsiriyah la mahalla laha minal i'rab fa nasbu fi dhalika kulli bi mahdhufin wujuban yang menasabkan itu semua ya dengan amil mahdhuf semua wujuban. Yufasiruhu ditafsirkan, dijelaskan maba'dahu yang setelahnya. Kecuali pada takdir tadi, Zaidan dorobtu gulamahu. Jangan antum katakan dorobtu Zaidan. Orang yang dipukul gulamnya kok. Kecuali kalau antum katakan, gulama Zaidin dorobtu gulamahu. Berarti takdir baru. Dorobtu gulama Zaidin. Ya, dorobtu gulamahu. Berarti takdirnya itu baru. Namun sama ini jumlah tafsiriyah juga. Namun bisa dipahami ahantu amilnya karena orang Arab dahulu memahaminya begitu. Kita memukul budak seseorang berarti menghinakan tuan dari si budak tadi. Ya. Taib idrib Zaidan idribhu ana daribun Zaidan ana daribuhu ahantu Zaidan darabtu gulamahu alzamnahu kullas insanin alzamnahu. Nah. Nabil tafadhal baca syarah. Bismillah. Qala syarih rahimahullah qawluhu babu istighali al-akhir al-istighalu mawdu'u mawdi'un minal mawadi'i allati yuhdhafu amilaha itu naibul fa'il yuhdhafu amiluha wujuban wa lughatan at-talahi an shay'in fa ka'anna fakannal amila talahi talaha anil ma'muli bidomirihi. Istilahan ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi wa haqiqatuhu al-akhir wa yuzadu alayhi bihaitsu law faragha dzalika law faragha bihaitsu law faragha dzalika al-amilu min dzalika ad-dhamiri wa sarat wa sallatu ala ismin ala ismi sabiqi li nasbihi la nasabahu nahu zaidan darabtuhu wa baqiyatu amsilatil musannifi fal amilu fi hadzal mithali wa huwa daraba indama tasala bid dhamiru wa huwa al ha'u istaghala bil amali fihi anil amali fil ismi sabiqi wa huwa zaidan walau faraghnahu min dhalika ad-dhamiri wasallatnahu ala al-ismi as-sabiqi lanasobahu nahu zaidan darabtu fa zaidan maf'ulun bihi muqaddamun lidarabtu bi khilafi fil mithal as-sabiqi fa innahu fil mansubi fihi fa innahu fihi mansubun bifi'lin mahdhufin wujuban taqdiru darabtu zaidan li'anna daraba la yansiba illa la, kenapa mansub la yansibu illa maf'ulan wahidan wa qad akhadahu fata'ayyana taqdiru amili mahdhufin yakunu nasiban li zaidan. Baik, hasbuk ambil. Nah, bacanya diteliti lagi antum. Taibabul istighal. Istighal maudi'un minal mawadi allati yuhdafu amiluha wujuban. Istighal, dia adalah sebuah maudi', sebuah tempat dari mawadi' yang amilnya itu dihadap secara wajib, amil dari maf'ul bih. Wahuwa lugatan, kalau bahas secara bahasa, at-talahi anisyik, teralaikan, terkacaukan dari sesuatu hal. Faka'annal amila, maka seakan-akan amilnya itu talaha anil ma'mul, ya, dia dikacaukan, terlalaikan dari ma'mul bidomiri, dengan domirnya. Salah. Nah, ini terlambat nih, ayo gimana loh, istighol. Wastilahan, secara istilah madzakarahu al-musannifu. Nah, ini yang disebutkan oleh musannif, ya, biqaulihi haqiqatu ila akhir. Wa yuzadu alaihi, ditambahkan di sini bihaitsu law furiqa dzalikal amilu, seandainya amilnya dikosongkan, ya, amilnya dikosongkan min dzalika dhamir, dari dhamir, wasallata ala ismi sabiq, dan dia menguasai isim sebelumnya, la nasabahu, pasti dia akan menasabkan dari isim tadi. Mana tadi papan tulis? Ngerti enggak maksud perkataan beliau di sini? Ya. Lau furiqa dzalikal amil, kan tadi kan zaidan dorobtu dulu, ya, kan dorobtuhu, ya, zaidan dorobtuhu. Nah, seandainya amil ini dikosongkan dari domir, enggak ada nih, ya, wasallatu ala ismi sabiq, dia akan menguasai isim sebelumnya, mengendalikan isim sebelumnya, la nasabahu, pasti dia akan menasabkan sini, dorobtu zaidan dorobtu, pasti dia udah jadi amil. Amil dari mana? Zaidan. Namun ternyata muskilah ada domir. Dorobtuhu. Gak mungkin dia beramal kesini juga, kesitu juga. Maka inilah dia mustagil. Ya, dia sibuk gitu. Ya. Nahu Zaidan dorobtuhu. Ya. Wabakiyatu amsilatil musannif. Dan seluruh contoh yang dibawakan oleh musannif. Fal'amilu fi hadzal misal wa huwa daraba. Amil dari misal ini itu daraba. Indama tasala bihi ad-dhamiru, ketika dia bersambung dengan dhamir, darabtuhu wa huwal ha, ishtaghala bil amal fihi anil amal fi ismi sabiq, maka dia sibuk dengan beramal pada dhamir yang ada setelahnya, darabtuhu, daripada dia beramal dengan isim yang sebelumnya, wa huwa Zaidan. Walau faraqnahu, seandainya kita kosongkan min zalika dhamir dari dhamir tadi hu, ya, wasallatnahu ala ismi sabiq lanasabahu. Dan dia akan menguasai isim sebelumnya, mengendalikan isim sebelumnya, ya dia yang menasabkan si Zaidan. Nahu Zaidan, nahu Zaidan dorobtu. Ini kan boleh, maf'ul muqaddam. Ini enggak ada mani yang melarang dia untuk dikedepankan. Ya. Taib. Fa Zaidan maf'ulun bih muqaddamun li dorobtu. Ya, bi khilafil fil misali sabiq, coba berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Ada dorobtuhu. Fa innahu fihi mansubun, maka si Zaidan ini yang ketika kalimatnya Zaidan darabtuhu, dia mansub, berarti amilnya bukan fiil yang setelahnya darabtuhu. Amilnya mana? Amilnya bi fi'lin mahdhufin, dengan fiil mahdhuf wujuban. Takdirnya apa? Takdirnya ditakdirkan oleh fiil yang ada setelahnya. Makanya kata beliau yufassiruhu ma ba'dahu, ditafsirkan oleh fiil yang ada setelahnya. Ngerti enggak sini? Ya. Ngerti ya? Wa taqdiruhu darabtu Zaidan darabtuhu. Nah, li'anna daraba, karena daraba, kalau kita katakan amilnya juga si darabtu, kan gini, Zaidan darabtuhu. Kalau seandainya amilnya juga darabtu, enggak mungkin, karena daraba yadribu, dia mah hanya memuta'adikan satu maf'ul. Maka lihat kata beliau, li'anna daraba la yansibu illa maf'ulan wahidan. Dia tidak menasabkan kecuali satu maf'ul aja. Waqad akhadahu, dan dia sudah mengambil maf'ulnya, yaitu ha darabtuhu, udah ambil dia. Fata'ayyana, maka jelaslah takdiru amilin mahdhufin, takdir dari amil mahdhuf yang amil dari Zaidan yang mansub itu ya yakunu nasiban, menjadi amil nasab dari Zaidan. Berarti takdirnya darabtu Zaidan darabtuhu. Ya, karena ditafsirkan oleh yang setelahnya. Ya. Ini kalau dia jelas ya, tapi kalau kayak tadi Zaidan darabtu gulamahu, amil yang setelahnya juga. Namun orang Arab memahami tadi, kalau kita mukul seorang budak berarti kita menghinakan tuannya. Jangan antum katakan darabtu Zaidan darabtu gulamahu. Ya. Kan yang dipukul bukan si Zaid, yang dipukul siapa? Gulamnya, berarti ahantu Zaidan. Darabtu gulamahu. Nanti dia jumlah tafsir ya. La mahala laha minal i'rab. Ya. Wa qawluhu. Ini ngerti gak sampai sini? Paham kan? Mudah ya? Ini di matannya aja yang susah. Ya, matannya susah gak? Beribet-ribet. Tapi pas ini enak kan? Coba gantian berikutnya. Baca. Paris. Nah, baca lagi Paris. Kebut Paris. Sikat. Ayo Paris. Paris dah khatam ini berkali-kali dia. Masyaallah. Wa qawluhu aw fi mulabisihi al-muradu bil mulabisi bil mulabisati ayakuna al-amilu mustaghilan bismin yulabisu dhamiral ismi sabiqi kama fi al-mithali tsalitsi min amsalatil musannifi fa inal amila wa huwa darabtu ishtaghila bil amali fi gulama al-mulabisi lidomiril a'idi ala Zaidan. Baik. Atau yang mulabisnya. Yang dimaksud dengan mulabis, mulabasah, ayakunal amilu mustagilan bismin yulabisu domiro al-ismi asabi. Yang dimaksud dengan mulabasah di sini adalah amil, dia sibuk dengan isim yang yulabis. Labasa yulabisu apa artinya? Hah? Yang samar dengan domir isim yang sebelumnya. Kan antara Zaidan Dorobtu gulamahu, gulamahu. Nah, ini samar ini. Ya, kama fil misali salis. Sebagai contoh yang ketiga ini, min amsilatil musannif, dari contoh yang dibawakan oleh musannif. Fa innal amila wa huwa dorobtu, amil sini istaghala bil amal, disibuk dengan amal pada gulam. Al mulabis li domir al a'id, yang dia mulabis dengan domir yang kembali pada Zaidan. Maka takdirnya kalau antum katakan dorobtu Zaidan, dorobtu gulamahu, enggak kena. Enggak kena, karena yang dipukul adalah si gulam, bukan Zaid. Maka takdirnya adalah ahantu Zaidan. Terus lanjut. Wa qawluhu nahu Zaidan idribhu ila akhiri amthilatihi, fal awwalu mithalun limashtagola fihi alfi'lu bidomir ismi sabiqi kama taqaddama bayanuhu fi syarhi ta'rifi. Taib. Nahu Zaidan idribhu. Nah, idrib disibukkan oleh ha, ya. Fal awal misalun limashtagala fihi alfi'lu. Ini yang ini, yang awal ini, di antara contoh yang fi'il sibuk dengan domir as-sabiq kama taqaddama bayanuhu fi syarhi ta'rif. Terus lanjut. Wasani misalun limashtagala fihi alwasfu bidomiri fa zaidan maf'ulun bihi liwasfin mahdhufin wujuban taqdiruhu ana dharibun zaidan ana dharibuhu al'ana aw ghadan. Baik. Nanti ada al'an atau ghadan tuh ada indikasi sendiri ya. Nah, yang kedua ini yang kalau dia wasaf itu ana dharibuhu, karena dharib isim fa'il beramal-amal fi'il sifat, ya limastaghala fihi alwasfu, yang wasaf sibuk bidomir dengan mudhofun ilaih yang ada setelahnya. Ya. Maka Zaidan maf'ulun bih. Maf'ulun bih mana amilnya? Wasaf juga liwasfin mahdhufin. Wujuban taqdiruhu ana daribun Zaidan ana daribuhu al'an atau ghadan. Terus lanjut. Wa syarul musannifu biqaulihi al'ana aw ghadan ila annal wasfa la ya'malu idza kana mujarradan min al illa idza kana lil hali aw lil istiqbali kama sayati insyaallahu fi babihi. Nah, wa asyara dan musannif mengisyaratkan dengan perkataan beliau al-an atau ghadan, isyarat apa? Ala ila annal wasfa, isyarat bahwasanya wasaf sifat isim fa'il isim maf'ul yang beramal amal fi'il la ya'malu, dia tidak beramal idza kana mujarradan an min al, kalau dia tidak ada al. Dia beramalnya kalau mesti ada al. Nah, dia bisa beramal enggak pakai al? Illa idza kana lil hal aw lil istiqbal, kecuali apabila lil hal untuk saat ini atau untuk masa mendatang. Berarti ada mesti ada dikasih qarinah saat ini, al an atau masa mendatang, godan ba'da yaum ba'da syahr ba'da usbu, begitu ba'da sana, baru dia beramal karena enggak ada alnya kan. Taib, kama sayati bayanuhu insyaallah, kama sayati insyaallah fi babihi. Terus wasalithu mithalun limashtagola fihi alfi'lu bilmulabisi lidomiril ismi sabiqi kama sabaqo bayanuhu fa zaidan maf'ulun bihi lifi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu ahantu zaidan dorabtu gulamahu wa innama qaddarna ahantu walam nuqaddir dorabtu li'anna dorba lam yaqqa' ala zaidan fa qaddarna ma yastalzimul fi'lu almadhkuru wa huwa ahantu lianna dorbal abdi yastalzimu ihanata sayyidihi. Nah, yang ketiga, misalun limastagala fihi alfi'lu, yang fi'il disibukkan dengan yang mulabis dengan domir isim sabik sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka zaidan dorobtu gulamahu maf'ulun bi zaidan li fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu ahantu zaidan dorobtu gulamahu. Nanti jumlah dorobtu gulamahu itu la mahala la minal irab, jumlah tafsiriyah. Wa inna maqaddarna ahantu, kita takdirkan ahantu, walam nuqaddir dorobtu, kita tidak takdirkan dengan dorobtu. Kenapa? Li anna dorba lam yaqo ala zaidan, karena pukulan tidak mengenai zaid. Faqaddarna ma yastalzim alfi'lu almadhkuru, ya kita hanya takdirkan pada fi'il yang apa yang harus disebutkan aja, yaitu yang konsekuensi dari fi'il yang disebutkan, yaitu ahantu. Karena darbal abdi, memukul seorang budak, yastalzimu ihanata sayyidih, itu konsekuensinya menghinakan tuannya. Terus lanjut. Wal mithalu rabi'u kal mithalil awwali. Nah, misal yang keempat seperti yang pertama. Taib, berikutnya. Hanif, Hanif, baca Hanif. Bismillah. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala wa qawluhu bimahdufin wujuban ay la yajuzu idharuhu wa innama wajaba hadfuhu huna li'anna al-amila al-madhkura mufassirun lahu wa hum la yajma'una bayna al-mufassiri bikasisini wal mufassari bi fathiha fi hadzal babi. Baik. Ya. Kan fannas fi dzalik nasab semuanya itu kullihi fi dzalika kulli semuanya bi mahdhufin wujuban. Mahdhuf yufassiruhu ma ba'dahu. Ditafsirkan oleh amil yang setelahnya. Perhatikan ai la yajuz izharuhu. Maka enggak boleh nih kalau kita katakan Zaidan dorobtuhu. Kita enggak boleh katakan dorobtu Zaidan dorobtuhu, enggak bisa. Wa inna ma wajaba hadfuhu huna, wajib dihadap di situ li annal amila al-madhkura, karena amil yang disebutkan misalkan Zaidan dorobtuhu dorobtu itu mufassirun li lahu. Itu mentafsirkan dari amil si Zaidan. Wahum ya, sedangkan orang-orang Arab mereka la yajma'una bainal mufassiri, mereka tidak menghimpun menggabungkan antara mufassir bikasrisin wal mufassar bifathiha, yang mentafsirkan dengan yang ditafsirkan. Ya, mereka enggak menggabungin. Yang ditafsirkan mufassir yaitu dorobtu, yang ditafsirkan mufa dorobtu juga. Ya, ini lihat, perhatikan papan tulis. Nah, ini kan ada amil ini Zaidan. Amilnya sama. Ya. Dorob tuh. Nah, ini namanya mufassar. Ini mufassir. Nah, orang Arab mereka enggak gabungkan mufassar dan mufassir. Nah, ini enggak gabung. Oh, udah ditakdirkan aja. Takdirnya dorobtu Zaidan dorobtuhu. Ya. Nah, nanti kalau antum mi'rab Zaidan maf'ulun bih mahdhufun. Maf'ulun bih bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu dorobtu Zaidan. Dorobtu fi'lun wa fa'ilun ha maf'ulun bih, gitu kan? Jumlah dorobtuhu la ma jumlah tafsiriyah la mahalla laha min al-i'rab. Paham enggak sini? Ya. Ngerti Syahrul? Terus lanjut. Wa qawluhu yufassiruhu ma ba'daha ila ma ba'dahu ma ba'dahu ila akhir ay annahu yajibu fil 'amili al mahdhufi an yakuna muwafiqan lil 'amili al madhkuri aw mustalziman lahu. Taib. Yufassiru ma ba'dahu ma berarti amil dari Zaidan dorobtu, amil dari Zaidan yaitu si dorobtu itu. Kita tahu dari mana kok takdirnya dorobtu? Karena ditafsirkan oleh setelahnya dorobtu. Ai annahu yajibu fil amil al mahdhuf, yaitu wajib pada amil yang mahdhuf yaitu dorobtu itu ayakuna muwafiqan lil amil al madhkuri. Dia mesti sama sesuai dengan fi'il yang disebutkan. Ya. Atau mustalziman lahu. Atau yang konsekuensinya. Ini pada contoh apa mustalziman lahu. Zaidan dorobtu gulamahu. Karena konsekuensi dari memukul gulam berarti menghinakan. Berarti bukan dorobtu Zaidan. Tapi ahantu Zaidan. Ya. Paham gak sini? Taib. Terus lanjut. Fal awwalu katakdiril musannifi fil mithalil awwali wal ayati. Nah, ini yang awal, yang amil yang mesti selaras dengan amil madhkur, ini seperti contoh musannif. Nah, yang mustalzim terus. Fala yuqalu fil mithalil awwali ahin Zaidan adribhu. Ah, ini enggak itu ya. Enggak bisa di situ. Ahin, hinakanlah Zaidan. Aku memukul dia. Itu enggak cocok. Ya. Terus wasani katakdirihi fil misali salisi kama taqaddama bayanuhu qablu. Taib. Ya, yang kedua seperti takdir yang ketiga. Ya, sebagaimana penjelasannya sebelumnya. Terus faidatani al-ula al-jumlatul mufassiratu mufassaratu lil-amili al-mahdufi la mahalla laha min al-i'rabi 'ala as-sahihi. Nah, 'ala as-sahih jumlah al-mufassarah bagi amil mahdhuf la mahalla laha min al-i'rab 'ala as-sahih. Terus as-saniyatu i'lam anna al-ism as-sabiqa lahu khamsu halatin wujubu nasbihi wa wujubu raf'ihi wa jawazul amrayni wa nasbu arjahu wa jawazuhuma war raf'u arjahu wa jawazuhuma 'ala sawa'i wa ma'rifatu tafsili dhalika yudlabu minal asli aw ghairihi minal mutawwalati wallahul muwaffiq. Nah, muwaffiq. Baik. Faedatan, ada dua faedah. Al-ula yang pertama jumlah mufassara lil amil mahdhub la mahala la min al-i'rab 'ala sahih. Asalnya i'lam, ketahuilah annal isma as-sabiqa, bahwa isim yang sebelumnya Zaidan darabtuhu, si Zaidannya ini lahu khamsu halatin, punya lima keadaan. Ya. Yang pertama wujubu nasbihi, wajib nasab, perinciannya nanti di buku lanjutan Alfiyah. Ya. Wa wujubu raf'ihi, wajib rafa. Zaidun darabtuhu. Ya. Wa jawazul amrain, boleh. Zaidun darabtuhu, Zaidan darabtuhu. Wa nasbu arjah, nasab arjah, Zaidan darabtuhu. Wa jawazuhuma arraf'u arjah. Ya, dan boleh keduanya, namun rafa arjah, Zaidun darabtuhu. Wa jawazuhuma 'ala sawa. Dan boleh keduanya sama. Boleh Zaidun, Zaidan darabtuhu. Wa ma'rifatu tafsili dalik, mengetahui perincian hal itu, yutlabu minal asli, itu dituntut dari buku-buku asli, awgairihi minal mutawalat, atau yang lainnya dari kitab-kitab yang tebel-tebel, yang panjang. Ya, nanti di Alfiyah itu. Taib, insyaAllah. Selesai babul istighol. Nah. Ya. Kita masuk sekarang babul munada, minha al munada. Taib, ada yang mau tanya mengenai istighol? Udah disiapin airnya? Embernya? Udah. Kerandanya udah? Kainnya udah? Ya terus mandi ini gimana? Antum lah. Ya yang ini ya, yang ini bakal jundu katanya. Enggak apa-apa, cuma enggak bawa baju ganti kan. Ah gitu. Kain spray. Hah? Kain spray. Jangan antar ribet nyucinya. Kain biasa aja. Samping-samping. Heeh. Kain. Ada sel. Ada yang kain. Iya, tetap pakai kaos entar. Taib, lanjut bab minha al-munada. Nahu ya Abdullahi fa inna aslahu ad'u Abdullah fa hudifa al-fi'lu wa uniba ya anhu. Selesai babul istighol, karena enggak ada pertanyaan masuk ke babul munada. Ini bagian dari maf'ulun bih yang amilnya hadzab. Aslinya munada ini maf'ulun bih, amilnya mahdzab. Kalau istighol sudah tadi ya. Ya, istighol sudah. Istighol paham ya? Nah, itu di matan aja ribet. Di matan aja. Nah. Baik, nahu ya Abdullah. Fa inna aslahu asalnya ad'u Abdullah. Boleh juga amilnya unadi Abdullah. Sama juga. Unadi aku menyeru, ad'u sama juga. Fa hudifa al-fi'lu, fi'il dihadaf. Ya, dihapus wa uniba ya anhu dan digantikan dengan ya. Tayyib. Ya. Baca berikutnya sini. Ya, Pak. Rizki, Rizki, baca Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala wa quluhu al-munada. Al-munada bi fathid dalli. Maudi'un minal mawadi'i allati yuhdafu 'amiluha wujuban. Fa aslun qawluka ya qawlika fa aslu qawlika ya Zaidu ad'u Zaidan. Fa hudifa al-fi'lu wujuban wa 'awidu awwada wa 'awwada 'anhu harfun nida'i. Wa innama wajaba hadfuhu li'annahum la yajma'una bainal mu'awwadi wal mu'awwadi anhu bainal mu'awwad wal mu'awwid bainal mu'awwad wal mu'awwad anhu ya terus wa taqyidu al munada bi fathid dalli lil ihtirazi minal munadi bi kasriha wa huwa talibul iqbali. Baik. Wal munada ini udah kita di pelajaran matan al-jurumiyah dan syarah mumti. Ya, kita juga sudah bahas di al-jurumiyah ada munada itu ada berapa? 5 ya. Munada mufrad alam. Kemudian apa lagi? Nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah. Munada mudhaf dan munada syabih bil mudhaf. Masih ingat ya? Dan ingat ya definisi mufrad di bab munada. Itu sama dengan definisi mufrad pada bab la nafiyah lil jins. Baik. Munada bi fathid dal maudi'un minal mawadi'. Dia adalah maudi' suatu topik pembahasan dari berbagai topik allati yuhdafu amiluha yang amil dihadap wujuban. Fa aslu qaulika ya Zaidu aslinya ad'u Zaidan. Ya, maka Zaidan lihat di situ maf'ul bih amilnya mahdhuf fa hudhifa al-fi'lu wujuban fi'il dihadap secara wajib hukumnya wa awwada anhu harfun nida'i dan digantikan oleh harfun nida yaitu ya. Ya, bahkan huruf ya-nya pun bisa digantikan lagi. Huruf nida itu banyak walaupun yang di Al-Qur'an hanya ya. Kalau dalam hadis baru ada harfun nida yang lain, ai. Semisal sabda Nabi kepada paman Abu Talib, I am, kul la ilaha illallah. I am, ya am. Namun kalau di Al-Quran harfun nida, ya semua. Bahkan huruf ya bisa digantikan oleh mim. Semisal antum mengatakan Allahumma, Allahumma, itu mim Allahumma, mimnya itu, ya kan Allahu ada humma ya, Allahumma, mimnya itu iwat. An harfin nida an ya harfin nida an harfin nida ya di pengganti dari harfun nida ya taib padahal ya sendiri menggantikan fiil ad'u ya namun ya pun juga bisa diganti taib fahudifa al fiil wujuban maka fiil dihadaf secara wajib hukumnya wa awwada anhu harfun nida dan digantikan oleh harfun nida yaitu ya. Wa inna ma wajaba hadfuhu wajib dihadap kenapa? Li'annahum karena mereka orang-orang Arab la yajma'un tidak menggabungkan bainal mu'awwadi wal mu'awwid wal mu'awwadi anhu antara yang menggantikan dan yang digantikan. Ya, kalau sudah ya Zaidu ya udah enggak perlu lagi. Ya, ya. Terus ada lagi ad'u Zaidan. Ya. Wa inna ma wajaba hadfuhu ah ini sudah. Wa taqyidul munada bi fathid dal ya dan di sini syarat dari munada dengan dalnya di fathah lil ihtirazi minal munadi untuk membedakan dengan isim fa'il yang munadi bikasriha. Nah, kalau munadi itu isim fa'il, nada, yunadi, ya. Maka isim fa'ilnya munadi, wa huwa talibul iqbal. Dialah yang menyeru agar orang yang dia sampaikan, dia berbicara kepadanya itu datang menyambut seruannya, iqbal. Ya, terus lanjut. Wastilahan. Wastilahan wal munada lugatan al-matlubu iqbaluhu mutlaqan. Wastilahan al-matlubu iqbaluhu biharfi naibi munabi ad'u lafdun au taqdiran biharfin naibin biharfin naibin munabi munabi ad'u munabin munabin apa ma apa manaba ad'u lafdun manaba ad'u lafdun au taqdiran fal awwalu wa huwa al aktsaru nahwu ya ahlal kitabi ya maryamu ya isa wa nahwu dhalika wa tsani nahwu rabbana wa taqabbal du'ai yusufu a'rid an hada ya rabbana ya yusufu wa nahwu dhalika. Tayyib munada lughatan al matlubu iqbaluhu, yang dituntut diinginkan kedatangannya mutlakon, secara mutlak. Wastilahan al-matlubu iqbaluhu, yang dituntut kedatangannya biharfin naibin, dengan huruf pengganti manaba adu'u lafdan, yang dia dapat menggantikan kalimat adu'u secara lafad au takdiran, atau secara takdir. Fal awal huwal aksaru, yang paling banyak ya ahlal kitab, ya Maryamu, ya Isa. Yang kedua ya takdiron, ya-nya itu seakan-akan enggak ada. Rabbana taqabbal du'a, berarti takdirnya ya Rabbana. Yusuf a'rid an hada, Yusuf berpaling dari sini, ya Yusufu. Ya, sama kalau antum berkata Rabbi zidni ilma, takdirnya apa? Ya Rabbi zidni ilma. Bahkan nanti ada pembahasan tuh munada yang mudhof kepada ya mutakallim. Kan Rabbi itu ya-nya enggak ada kan kalau di Al-Qur'an. Takdirnya ya Rabbi gitu. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Ya. Rabbi zidni ilma, takdirnya ya Rabbi zidni ilma. Terus wal hurufu allati yunada biha sittatun wahia alhamzatu wa ay bifathil hamzati wa sukunil ya'i maksurataini wal mamdud wa mamdudataini taqulu azaidu wa ay zaidu bi qasril hamzati fihima wa taqulu azaidu wa ay zaidu bi maddil hamzati fihima wa ya wa aya wa haya wa wa wa hadhihi al-akhiratu mukhtasatun 'inda sibawaihi wal jumhuri bin nida bin nudbah bin nudbati wa hiya nida'ul mutafajjai 'alaihi awil mutawajji'i minhu nahwu wa waladahu wa ra'sahu. Nah, itu pembahasan nudbah nanti di alfiyah. Wa ra'sah gitu. Duhai sakit kepala. Ya. Wa abah gitu. Wa walada. Nutbah bagian dari munada, tapi bukan. Karena dia ada khusus. Ya. Nanti itu di alfiyah ada. Baik. Al-huruf allati yunada biha, huruf yang digunakan untuk menyeru, sittatun ada enam, namun ingat tadi yang dipakai di Al-Quran hanya satu, yaitu ya. Al-hamzu, al-hamzatu wa'ay bifatil hamzah wa sukunil ya, ay. Nah, ay itu digunakan dalam hadis ay am, ya am gitu, kul la ilaha illallah. Maksuratain, keduanya maksur, mamdudatain atau mamdudah. Ya. Az-Zaidu. Ai Zaidu. Biqasr al-hamzati fihima, dengan dikasr hamzanya. Taqulu Az-Zaidu. Az-Zaidu. Ya, dengan kasr boleh dengan mat. Ai Az-Zaidu atau juga Ai Zaidu bimadil hamzati fihima, dengan dimatkan. Sedangkan ya, aya, haya, waw, nah itu. Wa hadhil akhirah mukhtasatun inda Sibawai. Ini khusus menurut Sibawai dan jumhur bin Nudbah. Yang akhir. Yang wa itu. Itu wa Nudbah. Ya, dia mengungkapkan rasa sedih. Wa hiya nida'ul mutafajja. Nida'ul mutafajja'i alaih, atau mutafajjik alaih, nida untuk mengungkapkan rasa sedih. Awil mutawajjik minhu, tawajjik rasa takut. Contoh wawaladah, sedih waraksah. Ya. Terus walhamzatu wa'ay al-maksurotani linida il-qoribi wa baqiyatul ahrufi linida'il ba'idi wa ammuha ya li annaha ummul babi idza takhtasu binida'i iz takhtasu binida'i ismillahi ta'ala wa ayyatuha wa fil babil istighosati wa fi babi listighosati wa la yuqaddaru 'inda al-hatfi ghairiha. Taib. Ya. Fal hamzatu wa ai maqsuratan li nida'il qarib. Maka hamzah dan ai, ya, misalkan saya katakan Az-Zaidu. Az-Zaidu. Ya. Khasar. Qasar maupun mat Az-Zaidu, Az-Zaidu, Az-Zaidu, Az-Zaidu itu qarib, zaidnya dekat. Wa baqiyatul ahrufi li nida'il ba'id, sedangkan yang lainnya untuk nida yang ba'id, jauh. Wa ammuha ya, yang paling umum ya, li annahuma umul bab, karena diinduk dari bab ini. Ittakhtassu bi nida' ismillahi ta'ala, ya, karena dia khusus untuk memanggil nama Allah Ta'ala. Ya, kemudian ayyuha, ayyatuha. Ya. Dan juga pada bab al-istighosah. Wa la yuqaddaru inda hadfi ghairiha. Kalau ya bisa dihadaf. Kayak tadi Yusuf a'rid an hada. Berarti takdiri ya Yusufu. Rabbana taqabbal minna ya Rabbana. Sedangkan yang lainnya wa la yuqaddar inda hadfi ghairiha. Sedangkan yang lainnya enggak boleh dihadaf. Ai-a itu enggak boleh dihadaf. Ya, mesti ada. Taib. Munada nanti lanjut. Subhanakallahumma bihamdika. Syadala ila lantas tabukawatulillah.